Nggih, ridha lila legawa diibadahi kaya dene Firaun nggih. Firaun niku diarani tagut. Nggih. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi ingkang angka 3. Sekabehe napa niki menungsa sing ngajak-ajak menungsa supaya manembah marang dheweke. Niku uga dipun wastani napa? Tagut. Wa man da'a syai'an min ilmil ghaib. Angka 5. Nggih. Napa niku? Tiang ingkang ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Sinten niku para dukun. Para tukang ramal niku diarani tagut. Lah wong Yahudi niku percaya marang Al-Jibti, percaya marang tagut. Jibti wau pun cetha. Nggih. Pun kita aturaken Jibti niku kesyirikan, sihir, tukang sihir, dukun, setan. Ewantine tagut nggih niku antawisipun ingkang ngaku-ngaku mangerteni barang gaib, ngaku-ngaku iso mbethek iso ngeramal. Para tukang ramal niku ampun dipun percaya. Senadyan ngagem peci putih, jubah putih, sorban putih, untune nggih putih. Ning nek dheweke sampun ngaku-ngaku mangerteni barang gaib, dheweke diarani tagut. Nggih. Niku mboten pareng. Sifatipun tiyang ingkang iman lan Islam, iman dumateng Allah, kufur dumateng tagut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wastanibut tagut. Yakti ingsun iku wis ngutus marang sawijining kaum, marang saben-saben kaum. Ingsun Allah wis ngutus marang saben-saben kaum sing diutus napa? Rasul, sawijining rasul. An ibudullah supaya kabeh kaum iku mau manembah ngibadah namung dumateng Allah. Wajitani bu tagut lan melayu ngadoh saka tagut. Ini ku tujuan diutus para nabi lan rasul. Nabi Muhammad diutus ten ngalam dunya supaya menungso niku iman dumateng Allah melayu saking tagut. Tagut niku napa? Kesyirikan. Tagut niku napa? Nggih menika tiyang ingkang ngaku-ngaku mangerteni barang gaib. Milone awake dhewe ngaku dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok isih percaya marang tukang ramal. Gini ku berarti awake dhewe imane dereng sampurna, tasih gotang, dereng nindakake tujuan utama dipun utusipun para nabi lan rasul. Nabi lan rasul niku diutus tugase nerangake, ndawuhake, jlentrehake supaya manungsa iman marang Allah ninggalake tagut. Ora kok Allah dawuhe ditinggalake malah percaya semerintil karo omongane tukang ramal. Na'udzubillahi min dzalik. Lah salajengipun nggih, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Tagut niku saben-saben tiyang ingkang nindakake hukum sanes hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak, iwa, adik-adik, nggih niku wau dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat napa? An-Nisa nggih. Ayatipun 51. Kula ambali. Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab. Muhammad, apa sira iku ora nyawang marang wong-wong kang diwenehi Alkitab nggih menika Yahudi. Muhammad, apa sira ora nyawang marang wong-wong Yahudi. Yu'minuna bil jibti wa tagut. Dheweke padha iman, padha percaya marang Al-Jibti lan tagut. Mila nek enten umat Islam percaya karo Jibti, percaya kali kesyirikan, percaya kali santet, tukang santet, percaya kali dukun, percaya kali setan, ateges dhewe ini ku sampun anggadai sifat-sifat sing podo. Kali sifatipun tiang-tiang Yahudi. Ye? Percaya marang wong-wong sing ngaku mangerteni barang gaib, niku ateges wong Islam sing duweni sifat kaya dene Yahudi. Kudu ditinggal kapitadosan keyakinan ngoten niku. Buku-buku ramalan-ramalan niku ampun dipun percaya. Nggih, napa ramalan Jaya Sukirna, Jaya Drata, Jaya Jenggirat lan sanesipun menika mboten dipun pitadosi. Oh nyatane ya bener, senadyan bener iki. Ning nek carane mboten bener, nggih niku dipun awisi. Pengomongane dukun niku kadang kala nggih bener. Ini sing bener siji, sing salah sewu. Sing bener siji, sing salah 90. Sing siji niku sing diumbul-umbulke.